السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، sesungguhnya merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dosa yang paling besar, dan sesungguhnya merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan kesempurnaan tauhid, akan menggugurkan kesempurnaan penghambaan dan pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala termasuk sebab timbulnya kemaksiatan, dan sesungguhnya merasa aman dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala termasuk sebab larutnya seorang hamba di dalam dosa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul: afa aminu makrallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى berfirman: apakah mereka merasa aman dengan makar Allah, maka tidak ada yang akan merasa aman dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala إلا القوم الخاسرون, kecuali kaum yang merugi, kecuali orang-orang yang merugi. Abdullah ibn Abbas, Bahrul Ummah, radhiyallahu anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau menafsirkan di dalam tafsirnya kata makr Allah, azab Allah, yaitu makr Allah adalah siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makr Allah, apakah mereka merasa aman dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala? Fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun, maka tidak ada yang akan merasa aman dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kaum yang merugi. Wa ma'na al-ayat, makna dari ayat ini dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل القرى المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. الله سبحانه وتعالى ketika mengingatkan, ketika menyebutkan tentang penduduk negeri-negeri yang penduduk negeri-negeri itu mereka mendustakan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka mendustakan ajaran, bimbingan dan arahan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Yang menjadi penyebab semua itu, yang pertama, huwala amnu mimakrillah, merasa aman dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tidak takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna dhuha wahum yal'abun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dengan datangnya siksa kami di malam hari di saat mereka tertidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dengan siksa kami yang akan didatangkan pada waktu duha, pada waktu terbitnya matahari di saat mereka bermain-main? Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika mereka mendustakan rasul-rasul alaihi salatu wassalam, ketika mereka mendustakan ajaran, bimbingan dan arahan rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka, seluruh permukaan bumi ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebabkan karena kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam merasa aman dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebabkan karena kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mereka tidak takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, ayuhal muslimuna ibadallah, ingatlah kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, kaum yang hidup di kota Sodom, kaum homoseksual, mereka menentang ajaran rasul-rasul, mereka menentang bimbingan, arahan para rasul alaihi salatu wassalam, sehingga mereka terjatuh dalam perbuatan yang dicela oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, yang diharamkan di dalam agama Islam. Mereka menyukai sesama jenis, sehingga di zaman ini ketika ada yang melakukan perbuatan homoseksual, menyukai sesama jenis, mereka disebut sodomi, dinisbahkan, disandarkan kepada penduduk kota Sodom yang hidup di zaman Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Hal ini disebabkan karena mereka merasa aman dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini pula disebabkan karena mereka tidak takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Allah jadikan bumi yang di atas menjadi di bawah, dan di bawah menjadi di atas. Negeri mereka dihancur leburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Negeri mereka diluluh lantakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, kaum yang diberikan keperkasaan dan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kekuatan dan keperkasaan kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam tidak dipergunakan untuk ketaatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, mereka menentang rasul-rasul alaihi salatu wassalam, mereka menentang ajaran, bimbingan dan arahan dari para rasul alaihi salatu wassalam, sehingga Allah binasakan mereka. Allah hancurkan kehidupan mereka dengan suara petir yang menggelegar. Hal ini disebabkan karena kaumnya Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam merasa aman dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, merasa aman dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini juga disebabkan karena kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, mereka tidak takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika annahum amanu mimakrillah, semua itu kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, yang mendasari perbuatan mereka karena mereka merasa aman dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma stadrajahum bisarra'i wan na'imi fastab'idu ayyakuna dhalika makra. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan, kenikmatan kepada mereka, dan hal itu adalah istidraj bagi mereka, mereka semakin lalai, semakin jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan perintah Allah, mereka tentang ajaran Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-hasanu al-imamul hasan rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan, man wasa Allahu alaih falam yara annahu yamkuru bih fala ra'yulah. Al-imamul hasan rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan, barang siapa yang diberikan keluasan rizki oleh Allah, barang siapa yang diberikan kemewahan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang diberikan karunia dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia beranggapan bahwa dia tidak diuji dengan semua itu, maka sungguh dia adalah orang yang dungu. Nas'alullaha lana walijami'il muslimin albasirata fi dinihi walikhlasu lahu fil qawli wal amali, wa nas'alu allaha lana walakum tawfiqa lil haqqi wal amali bih. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Uqbah bin Amr radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan dunia kepada seorang hamba yang berbuat maksiat, maka ketahuilah sesungguhnya kemewahan, kesenangan dunia yang diberikan kepadanya adalah istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala maka tatkala mereka telah lupa atas janji yang telah kami berikan kepada mereka, maka kami bukakan berbagai pintu kesenangan dunia bagi mereka. Hingga di saat mereka bergembira dengan kenikmatan dan kesenangan dunia itu, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba dan mereka hanya bisa diam dan berputus asa, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bentuk penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabaikan ajaran Rasulnya, arahan dan bimbingan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, termasuk bentuk penentangan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abdu Ibnu Humaid dan Imam Ibnu Abi Hatim sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Adurul Mansur. Qala Qatadah rahmatullahi alaih, baghatal qawma amrullah wa ma akhadha Allahu qauman qattu illa inda salwatihim wa ghirratihim wa ni'matihim. Al-Imam Qatadah rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa suatu kaum itu secara tiba-tiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa suatu kaum itu secara tiba-tiba. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa suatu kaum itu kecuali di saat mereka lalai, kecuali di saat mereka lupa, kecuali di saat mereka bersenang-senang. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taghtarru billah, janganlah kalian tertipu dengan berbagai kesenangan dunia sehingga kalian lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian terpedaya dengan berbagai kemewahan dunia sehingga kalian jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian lalai dan kalian lalai sehingga kalian jauh dari ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian tertipu sehingga kalian melupakan ajaran dan bimbingan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, sehingga kalian menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil jumlah, dan sebagai kesimpulan pada khutbatul Jum'ah di hari ini, kembalilah kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduklah dan taatlah kepada ajaran Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian diperhamba dan diperbudak oleh kemewahan dan kesenangan dunia. Wa nas'aluhu thabata ala hadha din wa tabassura fi ahkamih wal amala bi syara'ihi mal ikhlasi lillahi fi dhalik hatta yakuna amaluna sahihan makbula. Aqimis salah.